Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya hari ini, pagi ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada penghujung bab Toharoh. Enggak penghujung sih, beberapa materi lagi kita menyelesaikan bab Toharoh, yaitu tentang darah haid, nifas, dan juga istihadah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin rabbil alamin faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima' faslun. Fasal ini membahas tentang wa yakhruju minal farji thalathatu dima'i, wa yakhruju dan keluar minal farji dari kemaluan perempuan, salah satu dima'in, tiga jenis darah. Jadi ada tiga jenis darah yang keluar dari kemaluannya perempuan. Walaupun nanti penjelasannya sampai pada empat jenis gitu nanti. Yang pertama damul haidi, yang pertama adalah darah haid, wa damun nifasi dan darah nifas, wa damul istihadati dan darah istihadah. Istihadah ini saya enggak mau arti macam-macam ya. Saya mau bilangnya istihadah, istihadah aja gitu. Jadi kalau cari padanan kata bahasa Indonesianya itu agak susah. Ya darah istihadah aja. Darah penyakit itu, kalau darah penyakit ternyata ada sebutan lain, maksudnya ada jenis lain yang memang disebut sebagai darah penyakit. Darah yang rusak, darah yang tidak sehat. Tapi istihadah ya istihadah aja. Falhaidu huwa alladhi falhaidu. Adapun haid huwa, adapun haid huwa damul khar, huwa damul khariju. Dia adalah dam, darah al khariju yang keluar. Min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan. Ala sabiri sihati, menurut jalur yang sehat. Maksudnya keluar karena sebab ya tabiatnya begitu, emang sehatnya begitu. Allah menetapkan perempuan untuk keluar darahnya setiap waktu tertentu karena ia normal begitu, dalam keadaan normal, tidak punya penyakit, tidak punya gangguan kesehatan, maka itu namanya darah haid. Ala sabili sihah, dengan jalur yang sehat, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang normal. Min ghairil wiladati, bukan karena sebab widalah, wiladah melahirkan. Wan nifas, juga bukan karena sebab nifas. Min ghairil wiladati, tok berhenti di situ. Bacanya kelewatan. Wan nifasu, dan adapun nifas. Jadi tadi haid, sekarang nifas. Wan nifasu, dan nifas itu huwa damul khariju. Dia adalah darah al khariju yang keluar. Akibal wiladah, akibat itu setelah, akibal wiladati setelah melahirkan. Wal istihadatu, dan istihadah huwa dam, dia adalah darah. Sababil wad, ini sebabnya kagak ada nih, mesti dihapus nih. Huwa damul khariju. Nah gitu langsung. Wal istihadatu huwa damul khariju, darah yang keluar. Fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, di hari-hari bukan hari haid, wan nifas, dan juga bukan di waktu nifas. Nanti dijelasin. Tapi teksnya Imam Syekh Abi Suja, huwaddamul khariju. Jadi ada kalimat sabab antara damu dengan al khariju itu dihapus tuh. Kalau ada cetakan yang begini sama. Jadi cetakan saya tuh huwaddamu sababil khara, itu salah tuh. Jadi yang benar dah sababnya dihapus, langsung bacanya huwaddamul khariju. Wal istihadatu istihadah huwaddamul khariju. Dia darah yang keluar fi ghairi ayyamin haidi wan nifasi, bukan di hari-hari haid dan juga bukan di waktu nifas. Jadi kalau ada yang teksnya sama, ada sebabnya dihapus. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Husni mulai menjelaskan. Ad-damul khariju, darah yang keluar. Ad-dam itu darah, al-khariju yang keluar. Minar rahimi, dari rahimnya perempuan. In kana khurujuhu bila illatin, kalau keluarnya, in kana, kalau khurujuhu, keluarnya bila illatin, tanpa sebab penyakit. Keluarnya karena sebab yang normal lebih itu, bukan karena sebab sakit. Bal jibillatin, akan tetapi karena sebab jibillah. Jibillah itu ya normal, keadaan, bagi keadaannya memang begitu. Ay taktadihi tiba, tegasnya. Ay tegasnya yang namanya jibillah itu taqtadi ittiba'us salimati, kondisi badan yang memang taqtadi ittiba'us salimah, yang sesuai dengan ittiba'us salimah, kondisi normal. Taqtadi ittiba'us salimatu, kondisi badan yang sesuai dengan kondisi normal. Fahuwa damu haidin, jadi darah yang keluar dari rahim perempuan bukan karena sebab penyakit, tapi karena memang normalnya perempuan keluar darahnya, itu namanya darah fahuwa damu haidin, itu adalah darah haid. Wa huwa syai'un, dan dia darah haid, katabahu Allahu, sesuatu Allah tetapkan, ala banati bani Adam, untuk seluruh perempuan-perempuan ada, perempuan anak Adam, manusia. Tapi satu ya, ada perempuan yang enggak pernah haid itu Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah itu menjadi perempuan yang paling banyak ibadahnya di muka bumi di antara manusia-manusia yang lain. Jadi sepanjang hayat beliau tidak pernah berhenti beribadah karena beliau adalah perempuan yang tidak pernah haid. Maka beliau orang yang paling banyak ibadahnya, dan juga nanti beliau radhiyallahu anha Sayyidah Fatimah itu akan menjadi sayyidat ahlul jannah, pimpinannya ahlul jannah. Jadi ahlul bait itu akan menjadi pemimpin-pemimpin nanti di surga, termasuk yang jadi pemimpin adalah Sayyidah Fatimah, termasuk juga anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi Muhammad yang menyebutkan demikian. Syai'un katahu Allahu ta'ala ala banati Adam, itu darah haid adalah ketetapan yang Allah tetapkan untuk perempuan-perempuan Adam, perempuan-perempuan anak Adam. Kama ja'at bihi sunnatu syarifah, sebagaimana juga disebutkan dalam sunnah, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika Sayyidah Aisyah mulai haid gitu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan annafisli, ente haid gitu. Sayyidah Fatimah mulai sedih ketika keluar darahnya. Namanya perempuan baru pertama kali haid, keluar darah tuh kan sakit. Sekaligus malu juga kan, bingung. Ini badan bener apa enggak kan? Tiba-tiba keluar darah. Nah, Nabi Muhammad menenangkan Sayyidah Aisyah dengan mengatakan, anafist, ente haid gitu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, gimana? Hadza syai'un katabahullah. Ini ketetapan yang Allah tetapkan untuk perempuan anak Adam. Jadi enggak ada masalah gitu. Wa huwa fil lughati haid. Fil lughati secara bahasa. Secara bahasa haid itu artinya sayalan. Sayalan itu yang mengalir. Aliran air. Yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, hadzal wadi, lembah itu haid. Maksudnya apa? Idza sala, lembah itu haid, maksudnya kalau lembah itu mengalirkan air. Lembah itu tempat yang diapit oleh dua gunung. Di antara dua gunung itu tengah-tengahnya lembah. Nah, lembah biasanya ada sungainya. Sungai lembah itu apa namanya, mengalir airnya. Nasama alainal hawa min mafra'il wadi. Itu salah satu lagu Arab yang ada kalimat lembahnya. Idza sala wa fi syar'i, tapi secara syarak, secara istilah, jadi secara bahasa haid itu adalah yang mengalir karena darahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah perempuan haid ketika datang waktunya ya dia mengalir deras tuh kan, seperti air lembah. Ofisyari, dan dalam syara, dalam makna syara, dalam makna atau dalam definisi yang ditetapkan oleh ulama syariat, haid itu damun, darah yakhruju, yang keluar, ba'da bulughil mar'ati, setelah baliknya perempuan. Setelah baliknya perempuan itu umur berapa? Umur 9 tahun. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan dalam sebuah riwayat, idza kanat imra'atun tis'atan, di mana sih hadisnya? Kalau perempuan itu udah nyampe 9 tahun, fahiya imra'ah, maka dia jadi perempuan benar gitu. Maksudnya kalau udah nyampe 9 tahun, maka dia udah terkena sebagai perempuan yang mukallaf, sudah baligh. Jadi damun yakhruju ba'da bulughi al-mar'ati, darah yang keluar setelah baliknya perempuan itu 9 tahun. Artinya kalau dia keluar 9 tahun qomariyah ya. 9 tahun itu qomariyah. Jadi kalau kita punya anak atau antum sendiri perempuan gitu, untuk mengukur umur berapa yang ditetapkan dalam kitab-kitab fikih itu, kalau nyebut 9, 11 itu qomariyah. Jadi flashback lagi ke belakang, antum lahir tahun berapa, kemudian dikonversi ke hijriah. Anak antum lahir tahun berapa, konversi ke hijriah. Kalau ada darah keluar setelah umur 9 tahun qomariyah, itu haid. Tapi kalau sebelum 9 tahun qomariyah, nah itu namanya darah fasad. Itu sakit itu, ada cacatnya. Bukan cacat, ini ada sakit, ada apa sih? Kalau bahasa kita koreng, mestinya nggak keluar karena kita bungsur jatuh keluar darah gitu. Itu juga sama. Damun yakhruju ba'da bulughil mar'ati, darah yang keluar setelah baliknya perempuan 9 tahun, min aqsa rahimiha, dari atas rahim, aqsa atas. Dari aqsa rahimiha, dari atas rahimnya, bisyurutin ma'rufatin, dengan syarat-syarat yang ma'rufah, yang sudah kita ketahui, tapi nanti dijelasin. Walahu asma, dan haid itu punya banyak nama. Walahu haid punya banyak asma'un, punya banyak asma'u, nama. Jangan sampai un, karena dia asma'un, dia ismun biar munsharif. Asma pertama al-haidu, namanya haid, wal-iraqu, dan iraq. Ini nama-nama haid ya, wal-dahak, dan juga dahak. Wal ikbaru ikbar, wal i'saru i'sar, wat tams, wad dirasu, dan juga diras, itu nama-nama lain selain haid. Bahkan qala al imam, kata Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, wa sumiya nifasan, dan juga sering beberapa kali haid itu disebut dengan istilah nifas. Annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, dia mengatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anafisti ini mestinya nih. Anafisti bukan nafista. Nafisti. Ah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidah Aisyah ketika pertama kali haid, kan gitu. Pertama kali haid Sayyidah Aisyah, dia murung sedih kan, bingung. Ya semua perempuan juga gitu kan, ketika keluar darah haid itu pertama kali bingung mau ngapain. Dia sehat apa enggak, ini normal apa enggak, darahnya banyak apa enggak, ntar kelihatan apa enggak, kan malu. Orang sih enggak ada yang tahu, cuma dia udah pucat duluan. Ya kan, orang sih enggak ada yang peduli dia haid apa enggak, cuman perasaan dalam dirinya tuh jadi kagak pede, malu dia. Nah, Sayyidah Aisyah dulu begitu, malu, dia bingung, dia sedih. Kemudian kata Nabi Muhammad, innahu syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ya, darah itu emang darah yang keluar emang normal, itulah yang Allah tetapkan untuk perempuan-perempuan anak Adam. Walladhi yahidhu minal hayawani arba'atun, dan yang haid minal hayawan, daripada hayawan. Hayawan di sini artinya malahu haya, makhluk, malahu haya. Makhluk hidup yang punya nyawa. Jadi bukan cuman hewan, tapi hayawan itu termasuk kita manusia. Walladhi yahidu minal hayawani arba'atun, dan yang haid daripada makhluk-makhluk hidup lain itu ada empat. Al-mar'atu, yaitu saya enggak tahu nih kenapa kenapa penting menyebutkan ini. Tapi sebagai tambahan informasi bagus. Arba'atun, ada empat. Al-mar'atu, yang pertama perempuan. Wadhab'u, yang kedua hayna. Dhab' itu hayna. Hayna itu temannya Simba. Kalau nonton film, anak saya demen banget nonton film Lion King. Simba itu punya paman itu kan, yang pengen ngerebut tahta dari bapaknya Simba. Akhirnya bapaknya dibunuh kan sama abangnya. Abangnya didukung sama hayna, hayna-hayna pemberontak itu. Al-mar'atu wal-wadhabu wal-arnab kelinci wal-khufash. Khufash itu apa? Khufash itu kelelawar. Jadi yang H itu empat ini nih. Al-mar'ah, wadhab, wal-arnab, wal-khufash. Perempuan, hayna, kelinci, wal-khufas, dan juga kelelawar. Itu tentang haid. Nanti makin ke bawah, kita makin dapat penjelasan tentang haid berkaitan juga dengan pembahasan darah-darah yang lain. Wa amma damun nifas, sedangkan darah nifas, fahuwal khariju akiba wiradatin. Akiba ada ya-nya, tadi sebelumnya di atas enggak ada ya-nya, tapi kalau ada ya-nya itu ba'da waqtin qalil, artinya setelah waktu yang sebentar sekali. Jadi habis wiladah langsung tuh keluar darah, itu namanya akib. Akib ada ya-nya begitu. Akiba. Wa amma damu nifas, sedangkan darah nifas, fa khariju, dia adalah darah yang keluar, akibal wiladati, setelah akiba wiladatin, setelah melahirkan. Ma tanqadi bihil iddatu, melahirkan yang mana, melahirkan tersebut adalah waktu di mana selesainya iddah. Selesainya iddah bagi orang yang melahirkan. Perempuan yang sedang hamil ketika ditalak, maka iddahnya selesainya ketika melahirkan. Perempuan yang sedang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Gitu. Jadi maksudnya darah haid itu adalah darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, dan darah nifas itu juga menjadi bukti haidnya, iddahnya selesai begitu. Jadi darah nifas itu juga menjadi tanda bahwa iddahnya sudah selesai. Sawa'un wadha'athu hayyan aw mayyitan, sama saja apakah dia melahirkan bayinya hayyan itu dalam keadaan hidup, au mayyitan atau mayyit dalam keadaan mati, kamilan sempurna, au kan kamilan kana au naqisan, baik itu lahirnya secara sempurna, au naqisan atau ada yang kurang, kakinya buntung, tangannya buntung, kupingnya enggak ada, matanya pitak satu, kan gitu, badannya kurus, pokoknya apapun bentuk lahirnya, kalau sudah melahirkan kemudian darah, maka itu adalah nifas. Dan itu tanda bahwa dia berhenti iddahnya. Wa kadza law wad'at 'alaqatan aw mudghah, begitu juga kalaupun dia hanya melahirkan 'alaqah. 'Alaqah itu cairan. Ya, cairan setelah nutfah, setelah nutfah air mani masuk, kemudian nempel itu di dinding rahim, jadi 'alaqah. Alaqah lama-lama 3 bulan jadi 3 bulan 40 hari jadi mudghah. Mudghah 40 hari jadi adhamah. Adhamah 40 hari jadi janin. Itu. Kalaupun yang keluar cuman itu, maksudnya dikuret, orang yang guguran, keguguran kemudian dikuret, keluar tuh alaqahnya. Oh, alaqah tuh banyak ya. Kalau antum pernah lihat orang yang keguguran kemudian dikuret, itu darahnya banyak dan itu sakit gitu. Iya, belum jadi mudghah, belum jadi segumpal daging, belum jadi segumpal darah begitu ya. Itu darahnya banyak. Wa jazama bihi fi ar-raudhah. Artinya kalaupun dia enggak melahirkan, dia dikatakan di bulan ketiga, bulan keempat keguguran, ya darah yang keluar berbarengan dengan alaqah, dengan mudghah itu ya nifas. Maka disebut nifas. Berapa hari? Maka hukumnya sama seperti hukum nifas. Jazama bihi fi rawdhati, itu yang ditekankan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah. Wasawa'un kana ahmar au asfar, baik itu yang keluar itu adalah ahmar, warnanya merah, au asfar atau warnanya kuning, mubtadi'atan kanat fil wiladati aula, mubtadi'atan kanat fil wiladati aula. Baik orang yang melahirkan pertama kali atau orang yang sudah expert, sudah berkali-kali melahirkan gitu. Jadi pokoknya darah yang keluar setelah melahirkan, apapun jenis kelahirannya, itu adalah nifas. Yukhadhu min kalami syekhi, diambil, disimpulkan dari perkataan Syekh Abi Syuja, anna damal kharija, bahwasanya darah yang keluar ma'al waladi, setelah ma'al waladi berbarengan dengan anak, au qablahu, atau sebelum anak itu keluar, la yakunu nifasan, maka tidak disebut sebagai nifas. La yakunu nifasan, tidak disebut sebagai nifas. Seperti orang yang apa? Iya, kan ada beberapa orang yang bulan ke-8 tiba-tiba darahnya keluar. Pecah apa nih namanya? Pecah ketuban ya bahasanya. Saya enggak ngerti juga sih. Saya punya bini, cuman saya enggak terlalu nanya-nanya kayak gitu. Karena buat saya itu ya darah urusan perempuan aja. Saya enggak terlalu banyak nanya. Karena perempuan itu kan kata Nabi Muhammad, damun yu'raf, darah yang keluar dari rahim perempuan itu darah yang diketahui oleh masing-masing perempuan. Maka Nabi Muhammad enggak terlalu detail ngejelasin itu kan gitu. Bahkan jumlah batasan hari pun Nabi Muhammad enggak jelasin. Berapa hari itu nifas keluar gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar sebelum melahirkan, sebelum atau ketika melahirkan, ketika berbarengan dengan bayi, itu bukan darah nifas. Darah nifas itu setelah melahirkan. Gitu, ya kan? Anna damul kharij ma'al walad, darah yang keluar berbarengan sama anaknya, au qablahu, atau sebelum anak itu keluar, la yakunu nifasan, tidak dihitung sebagai nifas. Wa huwa kadzalika 'ala rajih, dan inilah pendapat yang rajih. Wa nifasu fil lughah, nifas secara bahasa, wal wiladah, artinya melahirkan. Wa fi istilahil fuqaha'i, dalam istilahnya orang-orang faqih, orang-orang fikih, kama dzakarahu syekh, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, wa yusamma hadza damu nifasan, dan dinamakan darah ini sebagai nifas, darah nifas, li'annahu, karena darah ini yakhruju, keluar, akibat nafsin, setelah adanya nafas. Dari siapa? Dari yang melahirkan. Nafas dari anak yang dilahirkan. Tapi ini kan namanya majazan, secara majazi, karena hakikatnya walaupun yang keluar itu mayit tetap dikatakan nifas. Ini tasmiyat al-majazi, bukan tasmiyat al-mutabik. Kalau tasmiyat al-mutabik berarti perempuan yang mengeluarkan anak dalam keadaan wafat enggak disebut nifas. Enggak, padahal semuanya kalau dia melahirkan bagaimanapun bentuk janinnya, baik itu hidup mati sempurna atau kurang darah doang atau cuma daging doang, itu disebut sebagai nifas. Jadi tasmiyat nifas itu tasmiyat majazi. Wa amma damul kharij, sedangkan darah yang keluar, wa laysa bihaidin, dan dia bukan darah haid, wala ba'dal wilada, dan dia juga bukan setelah melahirkan, fa in kana, nah gitu, darah yang keluar bukan waktu haid dan juga bukan setelah melahirkan, dilihat lagi, fa in kana fi zamanin yumkinu fihi al-haidu, kalau dia keluar di waktu yang mungkin dia haid, zaman yumkin fihil haidu itu kapan? Ya 9 tahun ke atas. 9 tahun dan sebelum menopause. 9 tahun dan sebelum menopause. Itu maksudnya waktu di mana perempuan mungkin keluar darah haidnya. Tapi dia keluar darah haid bukan di waktu haid dan juga bukan melahirkan. Nah, gitu. Illa annahu, nah, gitu kan. Kita ulang ya, wa amma damul khariju, sedangkan darah yang keluar, wa laysa bihaidin, dan dia bukan darah haid, wala ba'da wiladatin, dan dia juga bukan setelah melahirkan, fa in kana fi zamanin yumkinu fihi alhaidu, kalau dia keluar di waktu yumkinu fihi alhaidu, yang mungkin perempuan keluar haidnya, jadi perempuan dewasa setelah 9 sebelum menopause, setelah 9 tahun sebelum menopause, illa annahu kharaja fi ghairi awqatil haidi, cuman, illa itu artinya cuman, annahu, darah tersebut, kharaja, keluar, fi ghairi awqatil haidi, di waktu yang bukan waktu haid, lima radin, karena sebab mungkin dia sakit, karena dia tipes, karena dia DBD, karena dia corona, mungkin gitu ya, karena dia ketabrak, karena dia kecelakaan, akhirnya darah yang mestinya keluar 2 minggu lagi, darahnya keluar satu minggu lagi ternyata udah keluar duluan misalnya gitu. Au fasadin atau kerusakan min irkin. Kerusakan ini, kerusakan ini artinya kita lebih enaknya cacat ya, bukan cacat juga, apa sih, luka. Au fasadin atau karena sebab luka min irkin. Di air itu pembuluh darah. Famuhu, pembuluh darah, famuhu yang pembuluh darah tersebut terbuka. Famuhu itu maksudnya terbuka, sobek. Sobekannya fi adnar rahimi, di rahim bawah, di bagian rahim bawah. Jadi dia keluar karena sebab luka atau karena sebab kerusakan min irkin pada pembuluh. Irk itu al-warid. Apa al-warid itu? Kata Nabi Muhammad bagaimana? Aqrabu min walil warid. Aqrabu min al warid, kan gitu. Setan tuh dekat, saking dekatnya lebih dekat daripada urat. Urat ini urat kita, saking dekatnya gitu. Aqrabu min hablil warid, kan gitu. Aqrabu min hablil warid. Irq itu artinya al warid, pembuluh darah. Famuhu yang terbuka, yang sobek. Fi adna. Fam itu kan mulut. Hu itu kembali ke air gitu. Maksudnya air pembuluh darahnya terbuka mulutnya. Maksudnya sobek. Di mana terbukanya? Fi adnar rahim. Di rahim bagian ke, di rahim bagian bawah. Yusammal adhilu. Irq itu, pembuluh darah yang sobek itu dinamakan al-adhil bidhal. Al-mu'jamati, dengan dhal yang mu'jam. Yang di, ada titiknya maksudnya. Wa yuqalu bil muhmala, dan dikatakan juga dengan muhmala, dengan dal tanpa titik, adil. Jadi sering disebut adil atau adil. Ini mujamah atau muhmala ini kan penjelasan ketika dulu belum ada harokat dan juga titik. Al mujamah itu titik, al muhmala enggak ada titiknya gitu. Jadi airkun, pembuluh darah yang sobek, kemudian ya urat nadi, betul. Urat nadi. Saya bahasa Indonesia ini agak kurang. Urat nadi itu disebut al-adil atau al-adil. Fahuwa istihadah, maka ada istihadah. Jadi istihadah adalah darah yang keluar di waktu yang mungkin perempuan itu keluar darah haidnya, yaitu antara 9, setelah 9 tahun sampai menopause. Karena setelah menopause enggak mungkin lagi perempuan keluar darah. Nah, di antara waktu tersebut perempuan kan punya jadwalnya sendiri ketika keluar darah haid. Tapi satu waktu dia sakit, tipes, dia DBD, dia bed rest, kecelakaan mungkin, ditabrak mungkin, atau karena jatuh mungkin, belum waktunya darah haid keluar, udah keluar. Nah, itu darahnya namanya darah istihadah gitu. Darah istihadah wa ma'ada. Tapi kalau kemudian anak belum 9 tahun keluar darahnya, itu bukan darah haid, itu bukan istihadah juga, itu damun fasad, darah luka, darah rusak itu. Wa ma'ada hadhihi dima, dan selain darah-darah yang ini tadi, darah haid, darah nifas, darah istihadah, idza kharaja, kalau keluar minal farji, dari kemaluan perempuan, fahuwa damun fasad, maka itu darah fasad, darah luka, darah rusak, darah apa? Darah penyakit. Kal khariji, sebagai seperti darah yang keluar qabla sinil buluk, sebelum umur balig, gitu. Jadi anak sebelum 9 tahun keluar darahnya. Itu bukan haid, karena haid itu minimal 9 tahun. Kalau anak 7 tahun udah keluar darahnya, berarti dia habis ketabrak. Habis ketabrak, atau jangan-jangan dia dipukulin sama temannya gitu ya. Punya penyakit. Ada ininya, ada luka di kemaluannya. Wa aqallul haid, paling minimal masa haid, minimal masa haid itu yaumun wa lailah, sehari semalam. Jadi maksudnya darah yang keluar itu sehari semalam, terus-terusan. Kalau cuma lahzoh, sebentar doang, habis itu enggak keluar lagi, itu bukan haid. Jadi haid itu minimal sehari semalam. Darahnya terus-terusan keluar sampai sehari semalam. Wa lailatun wa ghalibuhu, dan biasanya darah haid itu lamanya sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu, dan kebanyakannya atau maksimalnya darah haid itu 15 yauman, 15 hari. Wa aqallul haidi, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, aqallul haidi, paling sebentar haid itu yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Kenapa dikatakan sehari dan semalam? Lil istiqra', dalilnya adalah istiqra', dalil mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa haid itu sehari semalam, dalilnya istiqra'. Istiqra' itu kalau bahasa Indonesianya sensus. Jadi Imam Asy-Syafi'i istiqra' yastaqri jami' ibanatin Adam haulahu. Jadi beliau radhiyallahu anhu dia nanya ke tiap perempuan, tetangga-tetangganya ditanya. Dan beliau adalah termasuk ulama yang traveling kan. Baghdad iya, Mesir iya, Yaman iya, sampai Madinah iya kan gitu. Ditanya tuh setiap orang. Anak yang punya perempuan tanya, ente anak punya anak perempuan? Haidnya berapa lama? Ditanya, itu namanya istiqra'. Kalau bahasa kita sekarang sensus. Dulu ada orang sensus datang ke rumah tiap hari. Sekarang kita enggak, orang itu enggak ke rumah, kita yang ke kelurahan gitu. Kemudian dia ngitungnya pakai komputer. Itu namanya sensus, istiqra'. Wa huwa at-tatabbu, istiqra' itu adalah tatabbu. Kontinuitas. Ditanya tuh tiap waktu. Besok ditanya lagi, ketemu orang tanya, haid ya? Biasanya haid berapa lama? Gitu. Pernah haid sekian, kemudian dikumpulin oleh Imam Syafi'i dari sensusnya tersebut, datanya kemudian nyampe ke otaknya, oh berarti yang paling minimal dari perempuan-perempuan yang ada tuh paling minimal haid itu sehari semalam. Biasanya tuh 9, 6 atau 7 hari, maksimalnya sampai 15 hari. Itu istiqra' dalilnya. Kenapa istiqra', kenapa kudunanya Imam Syafi'i? Ya kan emang gak ada hadisnya. Nggak ada hadis menjelaskan maksimal dan minimal haid, maka perlu, kan kaidahnya begini, malam yarid bihi syar'u fa apa namanya, apa yang tidak pernah dituliskan oleh syariat fa, maka diamalkan sesuai al-urf, sesuai dengan kebiasaannya gitu, sesuai kebiasaan dan kebiasaan orang. Iya begitu memang bahwa haid itu, maka itu namanya istiqra. Walaupun istiqra'nya nakis, istiqra' nakis itu dalam arti bahwa tidak seluruh perempuan di muka bumi ini kan ketemu Imam Syafi'i. Itu repot juga. Tapi itu sudah cukup menjadi dalil. Jadi istiqra' itu jadi dalil bagi bagi hukum syariat. Ma'lam yakun asyar'u waridun fihim. Selama tidak ada teks yang datang untuk menjelaskan masalah tersebut. Bahwa at-tatabu, yaitu mengikuti atau kontinuitas, diikutin semua, dikawal, diupdate tiap hari, ditanya perempuan ini, perempuan itu, perempuan ini darah haidnya berapa hari dan seterusnya. Ruwiya dzalika, dan diriwayatkan itu juga, maksudnya diriwayatkan bahwa perempuan minimal haidnya sehari semalam, an Aliyin, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa nassu Syafi'i, dan dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ala dzalika, tentang itu, yaitu minimal haid sehari semalam, fi amati kutubihi, dari di hampir seluruh kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Wa nassa fi mawdhi'in akhar, dan beliau juga menulis fi mawdhi'in akhar dalam kitab yang lain, anna aqalluhu yaumun, paling minimal haid itu sehari. Wa muradu Syafi'i, yang dimaksud dengan Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sehari itu adalah bilailatihi, dengan malamnya juga, sehari semalam. Wa ghalibuhu, dan biasanya. Jadi ada waktu minimal, ada waktu normal, ada waktu maksimal. Normalnya, biasanya. Wa ghalibuhu sittun au sab'un, 7 atau 8, 7, 6, 7 sittun, 6 au sab'un atau 7 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lihamnah. Karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahidina, kamu haid sittata ayyamin, 6 hari, atau sab'atan, atau 7 hari, fi ilmillahi, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, thumma tasiri, kemudian kamu mandi. Wa idza raaiti annaki qad tuhurti wastanqati, kemudian kamu mandi, kalau kamu lihat annaki qad tahurti, bahwa kamu itu telah suci, wastanqati, dan kamu telah berhenti darahnya. Fasholli, kemudian salat, arba'an wa isyrina, 24 au salasan wa isyrina lailah, kemudian kamu salat sebanyak 24 hari atau 23 hari. 23 hari dengan malamnya. Jadi maksudnya masa sucinya itu 23 atau 24 hari. Wasumi, dan berpuasalah. Fa inna dzalika yujziki, maka yang sesungguhnya yang itu sudah cukup bagi kamu. Wa kadzaliki, begitu juga faf'ali, kerjakanlah. Fi kulli syahrin, di dalam setiap bulan. Kama yathurna limiqati haidihinna, maka kerjakanlah. Fi kulli syahrin, sebagaimana kamu suci. Limiqati haidihinna, maksudnya kerjakanlah ibadah-ibadah sebagaimana kamu dalam keadaan suci. Limiqati haidihinna wa tuhrihinna, disesuaikan dengan waktu haid dan juga waktu sucinya. Jadi ini apa kebiasaannya. Biasanya perempuan itu haidnya 6 atau 7 hari. Rawi Abu Dawud wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidhi dan juga Imam At-Tirmidhi. Qala Hasan sahih, hadis ini Hasan sahih. Ini Hasan sahih ini cuma redaksinya Imam At-Tirmidhi ya. Imam Al-Bukhari enggak punya. Imam Al-Bukhari cuma bilang sahih, Imam Muslim bilang sahih. Yang punya Hasan sahih, Hasan tapi sahih begitu. Itu Imam At-Tirmidhi doang. Wa qala Hasanun sahih wa aktsaruhu, dan paling maksimalnya darah itu keluar 15 asyara ayyuman, 15 hari. Bilayalihinna, bersama dengan malam-malamnya. Lil istiqra, dalilnya apa? Istiqra, dalilnya sensus juga. Warwa an Ali, warwiya an Ali, yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Aidan juga qala Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam, diriwayatkan dari Sayyidina Ali juga sama, maksimalnya 15 hari. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ru'aitu nisa'an, aku pernah melihat beberapa wanita. Uthbitali anhunna, uthbita ditetapkan, li untukku, anhunna, dari mereka. Jadi mereka yang terjadi pada perempuan-perempuan yang saya lihat, kata Imam Syafi'i, itu memberikan penetapan kepada saya, annahunna, bahwasanya mereka, lam yazalna yahidna, masih haid, masih keluar darahnya, khamsata asyara yauman, sampai 15 hari. Wa ansyurek wa ata, jadi maksudnya dalam satu kondisi Imam Asy-Syafi'i itu pernah melihat gitu ya, ada beberapa, ini riwayat dari Imam Taqid dan Al-Husni, Imam Taqid dan Al-Husni, bahwa dalam perkataan Imam Syafi'i pernah melihat bahwa ada perempuan yang masih masih keluar darahnya sampai 15 hari. Wa an syurek wa ato, dan dari ato dan syurek wa nahwu, wa an syurek wa ato nahwahu, dan dari syurek wa ato dan juga ato nahwahu, sama sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu maksimal 15 hari. Wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra, jadi maksud riwayat Imam Asy-Syafi'i ini makin menetapkan bahwa ada perempuan yang darah haidnya keluar sampai 15 hari. Dan kadang sampai 16 hari, berarti maksimalnya 15 hari. Dan mu'tamad, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yaitu dalil istiqra, sensus. Wala yasihul istidlalu, walaupun ada hadisnya, tapi hadisnya enggak boleh kita berdalil dengan hadis. Karena hadisnya dhaif nih ya. Hadis ini wala yasihul istidlalu bihadis, dan tidak kita, yang kita katakan paling sedikit sehari semalam, biasanya 6-7 hari, maksimal 15 hari, itu jangan bilang kita pakai dalil. Enggak, kita enggak pakai hadis, kita makainya istiqra. Dan kita tidak berdalil dengan hadis, nam tamkusu ehdahunna syatro dahri halatusolli. Tamkus ini kata hadis Nabi, kata Nabi Muhammad, hadisnya lemah. Wala yasihul istidlalu bihadis, dan kita tidak sah, tidaklah boleh berdalil dengan hadis, tamkus ihdahunna syatra dahriha la tusalli. Perempuan tamkus, diam di bangkunya, diam di rumahnya selama syatra dahriha, setengah hidupnya. La tusalli, tidak dalam keadaan tidak salat gitu. Maksudnya setengah hidupnya perempuan itu haid. Setengah hidup perempuan, kalau umurnya 30 tahun katakanlah, berarti 15 tahun itu haid. 15 tahun itu dibagi tiap bulan, setengah bulan. Itu kan sebenarnya jadi dalil yang bagus ya, untuk menetapkan bahwa maksimal haid itu 15 hari gitu. Umur perempuan 60 tahun berarti 30 tahunnya haid. 30 tahun itu dibagi per bulan, setengah bulan. Kan jadi seperti itu. Itu sudah cukup jadi dalil. Tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Islam, enggak, kita enggak pakai dalil ini gitu. Li'annahu haditsun batil, karena hadis ini hadis batil. La yu'raf, tidak diketahui siapa yang riwayatin. Kita sih benar ngomongnya maksimal 15 hari. Kita ngomongnya 15 hari, cuman kita enggak pakai dalil ini nih. Itu seakalaninya kita, selogik-logiknya kita. Ya kita enggak apa namanya maksudnya se apa sih seahlul hadis kan Imam Syafi'i kan disebut sebagai ahlul hadis. Seahlul hadis Imam Syafi'i enggak juga berdalil dengan hadis yang lemah gitu. Apalagi ini hadis batil. La yu'raf, tidak diketahui siapa yang meriwayatkan. Qalahun Nawawi, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu'. Tanggung satu lagi nih ya. Wa aqallu nifas, dan paling minimalnya waktu nifas lahdhah. Apalah itu, sebentar doang. So, darah keluar udah beres gitu doang. Ada perempuan haid yang darahnya gitu doang keluar. Habis darahnya kalau habis anaknya keluar, darahnya keluar udah gitu doang. Wa aktsaruhu, dan paling maksimalnya haid situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, paling biasanya arba'una yauman, 40 hari. Wa aqallun nifasi, kata Imam Taqiyuddin al-Aisni, aqallun nifasi, paling minimal nifas itu lahdhah, sebentar doang. Habis itu bayi keluar, darah keluar, udah darahnya segitu doang keluar, udah sebentar doang. Wa hiya ibaratul manhad, dan kalimat lahdhah itu adalah kalimat yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Lahdhah, Minhajut Talibin. Wa fit tanbihi, dan dalam kitab Tanbih, Imam Tanbih itu Imam Asy-Syarazi mengatakan aqalluhu, paling minimal hak itu majjah. Majjah itu sama lahdhah sama. Cuman kalau majjah itu untuk mulut biasanya. Majjah itu orang makan nih. Enggak makan sih, apapun lah dia lagi mulut tiba-tiba tuh, nah itu namanya majjah. Sekali lepehan itu majah. Itu majah. Sekali trut itu namanya majah itu. Wa aqalluhu majah, paling sebentar darah nifas itu majah. Habis darahnya, habis bayi keluar langsung keluar. Set, udah, selesai itu. Wa qala fi ar-Rawdhati, dikatakan dalam kitab Rawdhah Imam Nawawi, tab'an lir-Rafi, mengikuti Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Syarhul Kabir, la hadda li aqallihi. Nah, kata Imam Ar-Nawawi dalam kitab Rawdhah, la hadda li aqallihi, tidak ada batasan untuk waktu minimal nifas. Bal yujadu hukmu nifas, akan tetapi ditetapkan hukum nifas bima wujida bihi, kalau darahnya masih ada. Jadi enggak ada waktu minimal, pokoknya setelah melahirkan darah itu keluar walaupun majah sebentar terus tapi keluar lagi majah lagi itu. Ya pokoknya enggak ada waktu minimal, pokoknya selama darahnya itu apa namanya keluar, kita hukumi darah nifas gitu. Kita hukumi sebagai darah nifas. Itu juga berarti kalaupun ada orang yang darah setelah melahirkan enggak keluar darah sama sekali, ya kita enggak hukumi nifas. Karena nifas itu dihukumi mawujidabihi, kalau darahnya kelihatan, kalau darahnya ditemukan. Kalau darahnya enggak ditemukan berarti enggak ada nifas gitu. Artinya mungkin saja nih, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdhah, mungkin saja ada orang yang setelah melahirkan itu kagak keluar darahnya, tapi jarang. Enggak ada teorinya sih, enggak ada gitu. Wa hujjatu dzalikal istiqra, dan dalilnya istiqra juga sama. Wa hujjatu dzalikal istiqra, dan dalil untuk itu tadi kita bilang paling sebentar paling minimal itu sebentar, biasanya 40 hari, maksimal 60 hari, itu dalilnya istiqra, karena emang enggak ada teks syariatnya istiqra. Jadi Imam Syafi'i itu sensusnya banyak ya. Dia punya catatan berapa tuh? Nifas enggak? Nifas berapa hari kemarin? Pertanyaan kedua, haid enggak? Haid berapa hari biasanya? Kemudian yang ketiga, bisa gak kalau gak haid, gak nifas, tapi keluar darah? Gitu. Pernah, tanggal sekian, bulan sekian. Berarti pertanyaannya ada tiga tuh ketika Imam Syafi'i sensus. Wa aktsaruhu, dan paling maksimalnya darah nifas itu situna yauman, 60 hari. Lil istiqra juga, karena sebab sensus juga istiqra. Qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i mengatakan indana, di kami nih, di tempat kami, imra'atun tara nifasa syahraini, di tempat kami ada perempuan yang keluar darah nifasa syahraini, 2 bulan 60 hari. Wa qala Rabi'atul Ra'i, Imam Rabi'atul Ra'i ini orang Mekah, Syekh Malik, gurunya Imam Malik. Jadi Rabi'ah disebut juga dengan istilah Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah yang sering make logika, yang sering make logik. Kenapa? Karena Ra'i itu identiknya orang orang Kufah, orang Baghdad, orangnya Imam Abi Hanifah. Tapi di Mekah ada Rabi'ah yang mirip-mirip kayak Imam Abi Hanifah. Maka logika mulu begitu. Maka disebut Rabi'ah Turai. Dan dia gurunya Imam Malik rahimahullah. Wa qala Rabi'atu Syekh Malik, Imam Rabi'ah, Rabi'ah Turai yang merupakan gurunya Imam Malik mengatakan, adraktu an-nasa yaqulun. Aku mendapati manusia, orang-orang yaqulun mengatakan, aktsaru ma tanfusul mar'atu, paling banyaknya atau paling maksimalnya waktu di mana tanfusul mar'ah, perempuan itu nifas, situna yauman, itu 60 hari. Wa ghalibuhu, dan paling biasanya arba'un, 40 hari. Lima rawat Ummu Salamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah termasuk salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanatin nufasa'u, orang-orang yang nifas ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, tanqudu ba'da nifasiha 40 yawman. Taq'udu, dia duduk, maksudnya duduk enggak ngapa-ngapain, enggak ibadah karena nifas. Ba'da nifasiha, setelah keluar itu darah nifasnya, arba'una yawman, sampai 40 hari. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Tirmidhiyu, dan juga Imam At-Tirmidhiyu, wa Sahahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim. Qala An-Nawawi fi syarhil Muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, innahu hasan, hadis itu hadis hasan. Wa asna alaihi al-Bukhari, dan dipuji oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya dikuatkan, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Wahtajja ba'duhum, dan berdalil sebahagian ulama. Ini yang disebut ba'duhum ni Al-Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bihadzal hadis, dengan hadis ini, dengan hadis Ummu Salamah, ala aksarihi arba'un, dengan kemudian dia mengatakan bahwa paling maksimal darah haid, darah nifas itu 40 hari. Karena hadis Ummu Salamah ini mazhabnya Imam, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wal mazhab, dan mazhab kami, al awal, yaitu pendapat awal, lil wujud. Pendapat awal itu 60 hari. Lil wujud, karena lil wujud itu karena eksistensi perempuan yang ternyata banyak perempuan yang darahnya keluar lebih daripada 40 hari sampai 60 hari. Maka di mix. Al jam'u bainal ajlah, kan gitu, dikumpulin perempuan sekaligus dikumpulin hadis. Oh, berarti hadis ini kita pahami sebagai ghalib biasanya. Karena ternyata di wujud yang nyata ada eksisnya, kan ada perempuan yang ternyata nifas tuh sampai 60 hari gitu. Wal haditsu mahmulun 'alal ghalibi. Hadis yang tadi, hadis Ummu Salamah yang bilang 40 hari, mahmulun, kita pahami alal ghalibi itu maksudnya adalah kebiasaannya. Biasanya keluar selama 40 hari. Jam'an bainahu wa bainal istiqra. Jam'an, ngumpulin, mengakomodasi, bainahu, antara hadis ini, wa bainal istiqra, antara sensus yang kita dapati. Sensus yang kita dapati, kita gabung sama hadis, akhirnya begitulah kesimpulannya. Paling sedikit sebentar, paling biasanya 40 hari, paling maksimal 60 hari. Itu agar kita tidak mengabaikan eksistensi yang ada, bahwa ternyata ada perempuan yang nifasnya sampai 60 hari. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang esok hari, tentang aqallu tuhri, masa minimal suci. Tadi masa minimal haid sudah, insyaallah kita akan bahas besok kelanjutan daripada kitab ini, yaitu aqallu tuhri bainal haidataini, masa suci antara dua haid, 15 hari. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana biasa, saya mohon kepada para asatid, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, atau kesalahan dalam penjelasan, atau kekeliruan dalam penerjemahan, saya mohon sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, atau juga melalui jaringan pribadi saya, melalui WhatsApp dan juga Telegram. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya sangat senang sekali jika dapat koreksi yang tersebut, sebagaimana saya juga sudah dapat koreksi yang tersebut dari beberapa teman yang mengikuti live dan juga mengikuti rekamannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.